أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة وشفاء للمؤمنين صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول أمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang sama kita cintai ini. Pada hari yang berbahagia ini kita telah sampai kepada surah An-Nisa ayat ke-72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna minkum laman layubatti'anna fa in asabatkum musibah قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. Artinya, dan sesungguhnya di antara kamu ada orang-orang yang sangat berlambat-lambat pergi ke medan perang. Maka jika kamu ditimpa musibah, dia berkata, sesungguhnya Tuhan telah menganugerahkan nikmat kepada saya karena saya tidak ikut berperang bersama mereka. Para pendengar rahimakumullah, ayat yang kita kaji ini menjelaskan tentang bagaimana posisi Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orang munafik dalam perang Uhud yang banyak dikaji di dalam dua surah, yaitu surah Ali Imran dan surah An-Nisa. Jika di dalam surah Ali Imran juga sudah dibahas sedikit banyak tentang peperangan Uhud, juga di dalam surah An-Nisa demikian. Nah, di dalam peperangan ini banyak orang-orang munafik yang mengundurkan diri ketika berangkat ke peperangan. Ketika itu berangkat ke Uhud dengan alasan bahwa mereka tidak setuju dengan ide yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meninggalkan kota Madinah dan bertahan di Uhud untuk menghadapi kaum kufar Quraisy yang menyerang kota Madinah ketika itu. Oleh karena itu, mereka berlambat-lambat, bermalas-malasan sehingga mereka tidak ikut dalam peperangan itu. Nah, ketika terjadinya perang Uhud dan setelah usainya, umat Islam sebagaimana kita ketahui bersama kalah dalam peperangan itu. Dan orang-orang munafik menyatakan sebagaimana yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya ini, sesungguhnya telah menganugerahkan nikmat kepadaku. Mereka mengira bahwa tidak ikutnya mereka di dalam peperangan Uhud di mana umat Islam ketika itu kalah itu adalah suatu kenikmatan. Artinya adalah suatu langkah yang benar menurut mereka. Padahal sebenarnya lah pada perang Uhud ini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada umat Islam, khususnya kepada para sahabat dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman di antara mereka dengan sebenarnya dan siapa pula yang tidak. Dan salah satu sifat daripada orang-orang munafik yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta kepada dunia dan takut kepada kematian. Dua sifat ini layaknya seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat terpisahkan. Orang yang cinta kepada dunia pasti takut akan kematian, karena dia takut kalau kematian itu akan memisahkan dirinya dengan harta yang ia miliki. Baiklah para pendengar rahimakumullah, tentu di studio telah hadir sebagaimana biasa para asatiz dari tim terjemah Safir Al-Azhar yang akan mengupas secara tuntas ayat ini dan lebih menarik lagi. Tafadhal, mungkin Ustaz Perdana bisa menambahkan. Iya, terima kasih Ustaz Ardiansah. Salah satu sebab kenapa orang-orang munafik enggan untuk keluar dari kota Mekah bersama-sama dengan kaum muslimin menyambut pasukan Quraisy di luar dari kota Madinah, di luar dari kota Madinah, disebabkan karena pada waktu itu Rasulullah SAW menerima pendapat dari sahabatnya yang mengajukan pemikiran bahwa lebih baik saat itu pasukan muslim menyambut pasukan kafir Quraisy di luar kota Madinah. Karena kalau tetap berada di dalamnya, maka menang ataupun kalah, pasti kota itu akan hancur. Ya, sebagaimana mungkin yang dapat kita lihat di Irak ini kan, kotanya hancur-hancuran karena bertahan di situ. Kemudian hal lain, kenapa orang-orang munafik itu enggan adalah karena Abdullah bin Ubay bin Salul pada waktu itu menyarankan kepada Rasulullah di dalam rapat itu agar mereka tetap berada di dalam. Nah, ketika Rasulullah lebih memilih pendapat sahabatnya, Abdullah bin Ubay bin Salul merasa bahwa sebagai seorang pemimpin kota Madinah saat itu, sebenarnya begini, Abdullah bin Ubay bin Salul sudah dicalonkan untuk menjadi pimpinan pemimpin kota Madinah sebelum Rasulullah SAW hijrah. Akan tetapi ketika Rasulullah hijrah, akhirnya tidak jadi dan ilah menimbulkan rasa dendam di hati Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ketika Rasulullah SAW tidak menerima pendapatnya, dia yang merasa dirinya itu adalah seorang pemimpin kota Madinah yang seharusnya dan tidak diindahkan, akhirnya kesombongannya lah membuat dia tidak mau mentaati perintah Rasulullah SAW untuk menyambut pasukan kafir Quraisy di luar kota Madinah. Nah, ini Ustaz Adi, penyakit sombong ini adalah satu penyakit yang sangat besar dan sangat berbahaya. Kalau kita lihat saat sekarang ini, salah satu sebab kenapa para generasi muslim yang muda-muda ataupun yang dalam usia yang produktif ini susah sekali untuk mengembangkan kemampuan mereka karena merasa sombong. Merasa sombong akibat keturunan, merasa sombong karena menyombongkan ayahku adalah ini, ayahku adalah ini. Dan berbagai permasalahan saat sekarang ini di Indonesia kalau kita lihat ternyata berangkat dari kesombongan akibat ada decking, ya, menganggarkan decking, backing dan sebagainya. Nah, kira-kira Ustaz Ardi, sifat sombong yang sekarang ini sudah merasuk di hati generasi muslim sehingga akhirnya membuat kemampuan mereka itu sangat drastis turun. Akhirnya negara Islam, negara Indonesia yang mayoritas muslim ini semakin lama semakin jauh tertinggal. Bagaimana kira-kira caranya agar kita dapat kembali muncul menjadi satu generasi yang kuat dan kokoh sebagaimana pasukan muslimin yang dengan semangat yang berkobar-kobar keluar walaupun mereka itu jumlahnya sedikit, iya, karena tidak diiringi pasukan dari orang-orang munafik. Saya melihat bahwa mungkin Ustaz Zainal nanti bisa menambahkan, tapi saya melihat di sini bahwa kedangkalan pemahaman generasi muda saat sekarang ini terhadap firman-firman Allah, ya, terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, terhadap hadis Rasulullah SAW, dan jauhnya mereka dari tradisi-tradisi keislaman ini, itu yang membuat mereka menjadi sombong. Itu yang membuat mereka jadi seperti orang yang tertutup matanya, seperti pepatah mengatakan ibarat katak di bawah tempurung begitu. Sehingga apa? Sehingga dia mengira bahwa apa yang dia miliki itu adalah suatu kemajuan. Padahal kemajuan itu atau sifat yang ia miliki itu bukan suatu kemajuan, malah suatu kemunduran. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan, Ustaz Zainal. Iya, benar sekali kata Ustaz Ardiansyah. Jadi memang kita berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Berlomba-lomba untuk mengindah-indahkan bacaannya. Tapi kita terkadang kurang memahami apa dibalik yang rahasia kita baca Al-Quran itu. Seperti ayat yang kita baca saat ini, ini bukan kisah masa lalu, sekarang dan akan datang. Ini juga merupakan suatu hal yang valid dan terus saja menarik untuk kita kaji. Seperti ayat yang kita kaji ini 72, kata Ustaz Perdana tadi, ada kesombongan Ubay bin Salul. Ayat ini juga menceritakan bahwa bagaimana ketidaksetia kawanan itu merupakan sumber kehancuran. Ada kelompok yang layubati anna, memperlambat-lambat, sementara kemajuan itu akan berhasil apabila tim itu solid. Tidak ada orang yang melambat-lambat, yang lebih parah lagi menyuruh orang lain untuk terlambat. Ini adalah suatu usaha merusak sistem. Dan ini terjadi di Indonesia, ini terjadi tidak saja generasi muda, generasi tua pun sudah membuat sistem itu rusak. Nah, ini merupakan sumber kehancuran. Nah, maka di ayat ini tidak saja cerita pada bagaimana Ubay bin Salul merusak sistem, sekarang pun kalau ada orang merusak sistem, hancurlah negara itu. Dan suatu hal yang positif lagi, umat Islam jangan pernah terpengaruh dengan kaum pengkhianat, kaum munafik. Maka di sini kita menemukan Nabi Muhammad bersifat leave it, tinggalkan. Kita ambil munafik atau kita tinggalkan. Nabi Muhammad berprinsip tinggalkan kaum munafik itu, karena ketika itu dibawa ikut serta, dia akan merusak sistem. Kemudian ada suatu hal yang menarik juga tentang ayat peperangan ini, kan ceritanya masa lalu. Di dunia sekarang ini kita tidak menginginkan peperangan, tetapi peperangan di masa yang damai, dengan suasana damai ini juga tidak pernah lepas. Pilkada sekarang itu adalah peperangan, peperangan simbol, pamflet, ungkapan melalui lisan dan kata-kata. Jadi saya melihat, bagaimana Ustaz Ardi melihat fastabiqul khairat dalam ayat suci Al-Quran, bagaimana peperangan itu menjadi suatu yang elegan, yang indah. Nah, sebagaimana Nabi Muhammad, kalau perang ada aturan mainnya, tidak merusak, membumi hanguskan siapapun dan dimanapun dia berada. Saya melihat bahwa kalau aturan katakan dalam tanda kutip peperangan atau persaingan itu tadi, bahwa sebenarnya Islam sudah mengatur sedemikian rupa, ketika Anda bersaing silahkan Anda bersaing, tetapi setelah bersaing itu yang penting. Nah, yang menjadi permasalahan bagi kita umat Islam saat sekarang ini adalah setelah bersaing itu, kita selalu bersaing dengan sehat, tetapi setelah bersaing malah kita tidak sehat, begitu. Ya, sering terjadi ada rasa rasa hasud, iri. Kenapa kok tidak saya yang menang, begitu? Akhirnya dibongkarlah segala sesuatu yang ternyata bukan hanya yang menang saja yang melakukan itu, yang kalah pun melakukan. Seperti yang kita lihat, Nah, bahkan terus terang kalau dalam persaingan-persaingan seperti ini sangat menarik kita. Bila bukan ini satu-satunya contoh sebenarnya, negara seperti adikuasa seperti Amerika misalnya, sering sekali ketika presiden yang terpilih, presiden yang kalah itu ikut merangkul dan merangkulan ketika pidato pertama, begitu, pidato kemenangan. Nah, kemarin disiarkan di CNN itu ada acara YouTube itu yang dilakukan sekian banyak pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 9 orang calon itu. Itu kan adalah satu bukti bahwa betapa persaingan itu sangat ketat di antara mereka, begitu. Tapi yang menarik adalah setelah persaingan itu mereka mampu merapatkan barisan. Saya melihat apa yang terjadi di pilkada kita saat sekarang ini, persaingannya sudah oke, begitu, bahwa masing-masing memberikan dan menunjukkan visi dan misinya yang secara gentle dan clear, begitu. Tetapi setelah persaingan itu selesai, artinya setelah ada yang menang, itu yang saya melihat tidak ada kesehatan di situ. Karena apa? Karena itu tadi ada sifat iri, sifat hasad, dan sifat sombong di dalam diri orang munafik yang itu sekarang terserap di dalam tubuh umat Islam. Iya, kalau saya melihat ada 3 hal mewujudkan persaingan sehat, baik dalam hal bisnis, atau dalam hal pemilihan, atau dalam hal perlombaan. Itu pertama, semua peserta harus melihat bahwa peserta lain itu adalah mitra, bukan kompetitor, bukan persaingan, sehingga mencari lemah-lemah kesalahan yang unsurnya negatif. Itu yang pertama. Kedua, tampilkanlah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Gak usah mencela, mencari kesalahan orang lain, karena itu adalah black campaign, itu tidak bagus dimanapun. Yang ketiga, siap untuk kalah. Karena apa? Karena rupanya siap untuk kalah ini tidak semua orang bisa menerima. Betul, iya. Betul, dan suatu hal yang perlu dicamkan bahwa kekalahan itu sendiri adalah positif. Karena apa? Selama itu bersumber dari Allah, maka itu adalah baik. Dan kalau kita melihat dalam perang Uhud ini, Rasulullah kan sudah mempersiapkan sedemikian rupa, begitu kan, dengan pasukan panahnya. Tapi ketika kekalahan itu mendera, kata, walaupun Syekh Mutawalli Syarawi mengatakan itu bukan kekalahan, seri di situ ya. Tapi kalau dilihat dalam kacamata sejarah, katakanlah itu kekalahan. Tapi Rasulullah, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, memang menerimanya secara legowo. Dan itu, saya rasa itu poin yang sangat penting, begitu, untuk bersiap untuk kalah itu tadi. Bahkan ada buku yang baru ditulis, bukunya Siap Untuk Kalah. Buku Siap Untuk Kalah ini sendiri tidak mau penerbit-menerbitkannya. Karena apa? Karena memang buku ini sudah siap untuk kalah. Sehingga perjalanan buku ini pun ditawarkan ke sana kemari, tidak ada yang menerbitkan. Tapi begitu buku ini terbit, dia termasuk buku the best seller. Jadi artinya apa? Kekalahan itu sendiri bukan berarti orang itu tidak boleh maju. Itu adalah kemenangan tertunda. Di salah satu koran itu ada dituliskan, paling tidak di situ ada 10 pilkada yang dalam waktu dekat ini akan terjadi, artinya di awal 2007 dan awal 2008. Memang ini salah satu hal yang perlu diantisipasi oleh, katakanlah, oleh umat Islam secara umum, karena umat Islam yang memiliki mayoritas di negara ini, yaitu dalam hal ini bagaimana umat Islam dapat bersaing secara sehat, tapi bukan hanya bersaing secara sehat, bagaimana menyatukan dan merapatkan barisan setelah persaingan itu, begitu. Yeah. Nah, Rasulullah SAW ketika pulang ke kota Madinah, menariknya banyak sahabat ketika itu mengira kalau-kalau Rasulullah akan membantai habis 300 orang munafik yang meninggalkan beliau di tengah jalan, begitu. Tapi ternyata setelah Rasulullah SAW balik ke kota Madinah, bukan itu yang menjadi pembahasan Rasulullah, tetapi yang menjadi pembahasan Rasulullah SAW ketika itu adalah bagaimana, seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, kekalahan itu memberikan pelajaran yang begitu berarti bagi para umat Islam, sehingga Rasulullah melakukan muhasabah diri. Iya. Bahkan Rasulullah ketika menyampaikan khutbah Jumat ketika itu menjelaskan kepada umat Islam dan membangkitkan kembali kesadaran umat Islam bahwa di dalam kekalahan itu ada kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai para ahli tafsir menyatakan bahwa turunnya surah Al-Insyirah yang menjelaskan inna ma'al usri yusra di situ adalah ketika itu, begitu, bahwa penjelasan itu memberikan semacam hiburan lah bagi para umat Islam, di mana kekalahan di dalam perang Uhud itu adalah pukulan yang sangat berat bagi umat Islam, di mana diketahui banyak kalangan, bahkan bangsa Romawi ketika itu mengira kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul sudah terbunuh, begitu. Jadi para pendengar rahimakumullah, banyak pengetahuan dan banyak hal yang perlu kita persiapkan di dalam menghadapi kehidupan duniawiyah kita dan khususnya ukhrawiyah kita. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam menjauhkan sifat-sifat nifaq dari dalam diri kita, amradul qulub, yang dapat merusak bukan hanya diri kita tetapi masyarakat luas. Jika kita bersaing seperti yang disampaikan tadi, bersainglah secara sehat dan siaplah untuk kalah, dan jadikan, tunjukkanlah yang terbaik dalam diri kita. Jauhkan diri dari segala sifat sombong, iri, dengki, hasud, apalagi mencari-cari kesalahan orang lain. Dunia ini hanyalah sementara, dan dia ibaratnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari terbit dan siangnya dia dikuburkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan hati kita dengan Al-Qur'an dan menjadikan Al-Qur'an teman dan sahabat kita dalam sehari-hari dan di dalam kubur dan di padang mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Saya Ardiansah, bersama saya Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Perdana dari tim terjemah Safir Al-Azhar. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.